muko ae. Suci ora bakal taplenjani, ora bakal luntur saantee umur. Sliramu paling tak sayang, sing paling tak kadang-kadang panjaluku koe ojo sumelan. Aku percaya karo sliramu, ora bakal ono saliyane aku. Pandung aku saben wengi, panjalukku bareng Gusti, bebarengan beprayan tekaning pati. Sak tenane aku isih tresno kowe, muko ae. Awak dhewe selawase, suci ora bakal taplenjani, ora bakal luntur saantee umur. Sliramu paling tak sayang, sing paling tak kadang-kadang panjalukku koe ojo sumelang. Aku percaya karo sliramu, ora bakal ono saliyane aku. Pandung aku saben wengi, panjalukku bareng Gusti, bebarengan beprayan tekaning pati. Barengan beprayan tekaning pati. Siang pantoro ratri, monge ling manis sing ati, setiaku bisa anduweni marang sang Dyasulaksmi. Rasa susajroning patenku. jroning kalbu senatian narungi banyu sekoro rasa kurang bakal serno senatian nyowo oncat sokoroko wis tresno rapi sati pisahno siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulasmi rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sapaya bukti sapaya palati wong ayu tresnamu kinaryo tombo susah sroning batinku wong bagus antep nang rasa atimu tresnaku tulus sroning kalbu senatian ngarungi banyu sekoro rasa kurang bakal serno senatian nyowo oncat sokoroko wis tresno rapi sati pisahno tresno ora bisa dipisahno. Opo ora kelingan wingi genggam tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggalan laku aku pamit sayangku kacul ne genggamanku matur suwanu wis mayungi tersih hutanku lan ngancani ke kesepianku wingi. Terus ngopo aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu, seko mangan nganti nurut toni talan tak turuti berharap iso nduweni. Wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo mantanmu. Sakedene rosoan usahamu ku aku raih sanggan teni dene neng hatiku. Ngapurane sayangku sing mana tetep masa laluku. Aku sing kleru ngerteni sikapmu. Terus ngopo aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu, seko mangan nganti nurut toni talan tak turuti berharap iso nduweni. Wis tak korbanke waktuku isih wae kalah karo mantanmu. Sakedene rosoan usahamu gua aku raih sanggan tepasaku. Kudune awakku sing tak dipilihan, nanging tresnaku kudu koe. Kudu masa lalu aku ra isa ngleki cerita wingi. Tak akoni kekalahanku, tak pikir waktu sing wis awak dhewe anteni. Tondo yen awakmu nrimo perasaanku, ngapurane sayangku sing mana

ucap janji setia untuk selamanya. Masih bersama, kasih ingatlah waktu kita berdua di sana, kasih ingatlah waktu kita kata cinta, kau ucap janji setia untuk selamanya. Tempatku sendiri, tetap abadi. Pulau Pui kan selalu di hati. Thank you. sih